Mona, imutna lira Mona Lisa. Aduh, aduh, aduh, aduh, Markona, socana bulana purnama. Markona rambutna lira benang sutra. Aduh, aduh, aduh, aduh, Markona mojang di desa. Sorangan, ia akan ambon sorangan.